mutaalif, mutaalifi. Jadi pedoman untuk pengajar Quran dan orang yang belajar Quran. Ya, kemarin sudah disebutkan oleh Ustazah Isti, ya ada beberapa hal. Kemarin baru sampai poin ke 4 ya, poin ke 4. Saya review sedikit ya, boleh ya? Jadi biar nyambung gitu ya. Yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang yang mengajarkan Quran atau yang belajar Al-Quran itu adalah yang pertama mengikhlaskan niatnya hanya karena Allah. Jadi kita belajar Quran, mengajarkan Quran bukan untuk orang lain, bukan untuk mendapatkan pujian, oh saya udah jadi guru Quran nih. Nah, bukan begitu, tetapi kita mengikhlaskan niat, kita mengajarkan, kita belajar Al-Quran itu untuk Allah. Ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah, gitu ya. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah tidak menjadikan Quran itu sebagai wasilah untuk mencapai tujuan dunia. Ya, kalau ada misalnya pengajar Quran, gitu ya, pengajar Quran, biasanya kan kadang tiap bulan ada yang memberikan, gitu ya, atau setiap kali ngisi. Tetapi itu tidak menjadikan si pengajar Quran itu sebagai tujuannya, oh nanti kalau saya udah ngajar dapat apa, bukan seperti itu ya. Itu tujuan yang sangat rendah sekali kalau menurut saya ya. Jadi tujuan kita pertama mengajarkan Al-Quran adalah tidak untuk tujuan dunia. Jadi kalau mau mendapatkan uang tambahan dan sebagainya misalnya ya, bukan dengan mengajarkan Quran, bukan ya. Karena kalau mengajarkan itu kita kewajiban kita gitu loh. Jadi sudah kesadaran kita sudah bacaannya sudah bagus, sudah masuk kelas tafid misalnya, atau sudah masuk kelas tafsus, sudah belajar ghorib dan sebagainya, kita sudah punya nih ilmu paling tidak untuk mengajarkan kepada anak-anak. Bukan karena rotibnya atau kafalah yang akan didapatkan ya, tetapi karena memang itu kita ingin mengajarkan itu secara terus kan. Ya, insyaallah kalau tidak menjadikan ini sebagai tujuan, kalaupun tidak pun digaji juga tidak apa-apa, jadi tidak masalah gitu ya. Kalau memang mau cari uang berarti bukan dalam bidang ini. Nah, seperti itu ya. Ya, kalau mau cari uang ya berbisnis misalnya, mendirikan usaha, ya, Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, samanya dengan mengajar juga ya, mengajar ini dalam artian secara umum ya, mengajar. Jadi kalau ada orang mengajar tapi karena ala kesulman, karena tujuan dunia, ya mungkin yang didapat hanya uang itu saja, tapi mungkin bisa jadi ilmunya tidak nyampe kepada murid-muridnya. Nah, seperti itu ya, karena mungkin tujuan dari pengajarnya kurang terus. Nah, gitu ya. Paham Ibu? Paham. Baik. Yang ketiga selanjutnya adalah tidak berhati-hati ya, tidak memperbanyak apa ya, kalau di sini disebutkan jangan disibukkan dengan berbagai hal yang berbagai hal dari jadi kalau memang sudah mengajar saat mengajar Quran, jadi tidak sibuk dengan hal yang lain, maksudnya begitu ya. Jadi kalau udah fokus mengajar berarti harus mengajar aja gitu, dan jangan yang lain-lain. Misalnya sekarang lagi mengajar tapi ngapain lagi gitu ya. Tapi terkadang memang ada hal-hal yang mungkin di luar kuasa kita gitu ya. Misalnya ada telepon, ada apa ya, kalau bisa memang di silent HP-nya, seperti itu ya. Jadi tidak disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya bisa mengganggu belajar itu sendiri. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah hendaknya setiap pengajar dan juga orang yang belajar itu menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah ya, sesuai dengan syariat ya, gitu ya. Kalau ini materi kan insya Allah akan menjadi salah satu bahan ujian ya untuk santri rezeki ya kan. Jadi mudah-mudahan selain daripada tuntutan dari program belajar, tapi kita niatkan ilmu kita ini kita praktekkan, semoga Allah meridhoi dan kita dimudahkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran begitu ya. Baik, sekarang kajian yang selanjutnya ya, yang ini yang baru saya sampaikan nomor kelima ya. Ini baca apa dulu? Gitu. Oke, baik. Faslun ya. gitu ya. Wayan bagi lahu dan hendaknya baginya seorang pengajar Quran anyar buko, ya, biman yang kalau alaihi untuk bersikap lemah lembut kepada orang yang diajar atau orang yang belajar padanya. Jadi hendaknya seorang guru bersikap lemah lembut kepada santrinya. Ya, ibu-ibu di HCI, insya Allah gurunya bagaimana bu? Masuk kategori ini nggak? Masuk. Ntar ada yang saya takut dalam ustazah ini. Kenapa takut? Ada yang bersikap agak galang gimana gitu? Ada nggak kira-kira? Insya Allah kalau seperti itu pada dasarnya semuanya pengajar itu sifatnya adalah lemah lembut, penyayang, gitu ya. Jadi kalaupun memang agak tegas biasanya untuk mendisiplinkan sesuatu, misalnya buku mutabaahnya jarang diisi, udah sekali dua kali dikasih tahu, enggak pun juga, gitu ya, diisi ya, gitu, waduh, gitu ya, seperti itu. Jadi ada kalanya bersikap tegas itu diperlukan, tetapi pada dasarnya seorang pengajar Quran itu pasti sifatnya adalah lemah lembut, ya, penyayang kepada orang yang diajar. Wa an yurahibahi, dan dia menyambutnya, ya, seorang guru menyambut muridnya, wa yusina ilaihi bihasbi halihi, dan berbuat baik padanya sesuai dengan kondisi. Nah, seperti itu. Jadi seorang guru harus welcome banget kepada santrinya gitu. Ya, baru datang, ahlan wa sahlan gitu ya. Iya, silakan duduk. Maaf ustazah saya telatnya, tidak apa-apa. Gitu ya. Tapi telatnya jangan lama-lama dan jangan sering. Nanti bisa jadi mungkin dalam kondisi ustazahnya sudah datang duluan, sudah menunggu lama. Santrinya belum pada datang. Ya, kira-kira gimana? Kira-kira gimana, Bu? Kalau yang gede, kadang kalau yang udah, wah ustazah udah datang berdua nih, malu lah kita ya, telat terus gitu ya. Mungkin itu ya ujian lah, ujian seorang guru itu seperti itu ya. Pas ketika udah ditentukan mulainya jam 8, ternyata jam 8.15 baru nyampe, baru duduk gitu ya. Nanti pulangnya juga pasti akan molor gitu ya. Kalau memang sudah dijadwalkan on time, ya harus datang on time, kita usahakan dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan kita menjadikan kita disiplin, semuanya jadi saling ridho, ya, saling mengerti, gitu. Akhirnya kan sikap yang ini tadi akan terwujud, gitu. Jadi guru dan muridnya saling berkasih sayang, orangnya lembut, jadi nggak ada yang bentak-bentak dan lain sebagainya, menyambut dengan bagus, kemudian dia juga bersikap baik, seperti itu. Biasanya kan orang akan memperlakukan kita itu sesuai dengan perlakuan kita kepada orang itu. Ya, kalau kita menyambutnya dengan tidak begitu bagus, ya pasti orang lain juga nggak welcome sekali gitu maksudnya. Kalau kita dari awal menyambutnya dengan baik, pasti orang lain akan menyambut gitu. Ya, biasanya seperti itu. Baik, faqadul lainnya, dan telah kami riwayatkan an Abi Harun al-Abdi qala, dari Abi Harun al-Abdi qala, dia berkata, kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Kami ya dahulu telah mendatangi Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Fayaqulu, dan Abu Sa'id berkata, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, berkata, innan nasa lakum tab'un wa inna rijalan ya'tukum min aqtaril ardi yatafaqahuna fid-din fa idza atawkum fastausu bihim khairan. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya manusia itu ya menjadi pengikut bagi kalian. Maksudnya ini Rasulullah bersabda kepada para sahabat, berarti ya yang diajak bicara ini adalah Rasulullah saat itu berdialog atau memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Sesungguhnya manusia itu nanti akan menjadi pengikut kalian, pengikut para sahabat, kata Rasulullah begitu. Dan nanti ada di antara orang-orang itu yang datang kepada kalian, kepada para sahabat, dari aktoril ardi, ya dari ujung-ujung dunia, dari tempat-tempat yang jauh, maksudnya begitu. Ya tetap Abu Dawidi. Kenapa mereka mendatangi sahabat? Mereka ingin apa namanya memperdalam agama. Itu kata Rasulullah kepada para sahabat. Ya, faida atau ku, maka apabila mereka mendatangimu, kastausu bihim khairan, maka berikanlah wasiat. Wasiatnya berupa apa? Berupa kebaikan, khairan. Ya, jadi Rasulullah meminta para sahabat untuk memberikan wasiat yang baik kepada orang-orang yang akan mendatangi mereka nanti. Ya, karena yang datang ini jauh-jauh. Ya, seperti kita hanya tahu sejarah para ulama. Ya. Imam Bukhari ya seperti itu ya, datang dari negara yang sangat jauh kan, dari Bukhara gitu ya, jauh sekali mendatangi ke Madinah, ke Mekah, mencari orang-orang alim ya, mencari memang orang-orang yang disebut ulamanya pada masa itu, supaya apa, dia belajar sama dia, jadi meninggalkan negaranya untuk memperdalam ilmu agama. Kalau sekarang, kalau kita bandingkan dengan kondisi kita, Masya Allah, sekarang sudah banyak sekali apa namanya wasilah yang bisa mengantarkan kita untuk bisa mendalami ilmu agama. Di antaranya apa Bu yang ada dengan kita sekarang yang dekat ini, program Madinah. Nah itu ya, program bahasa Arab, program Majeki sendiri. Nah, program Majeki kan lebih fokus ke tafsir tafsir. Nanti kalau yang mau perdalam bahasa Arab ada kelasnya bahasa Arab. Kenapa harus belajar bahasa Arab? Karena hampir semua kitab-kitab yang diwariskan oleh para ulama itu pakainya bahasa Arab. Jadi kalau bisa memang harus menguasai bahasa Arab supaya seperti ini bisa baca sendiri. Ya, misalnya kita kalau mau baca Quran kalau udah bisa bahasa Arab, Insya Allah sudah langsung nyantol gitu. Oh ini ya ayatnya maksudnya begini, kita tahu. Jadi Insya Allah membantu sekali. Jadi ayat yang masih punya waktu, yang masih punya kesempatan, ya jangan sia-siakan. Kita masih punya umur, masih diberikan kesehatan oleh Allah, berarti harus digunakan untuk menuntut ilmu sebanyak mungkin. Ya Insya Allah ilmu itu akan bermanfaat paling tidak untuk diri kita pribadi dan keluarga kita. Begitu. Ya. Nah ini dulu para apa namanya Mekah dan Madinah didatangi oleh sejumlah orang ya, karena yang ingin mendapatkan misalnya mau tahu sabda Rasulullah tentang ini benar apa enggak, sampai cek kesana gitu ya, ini benar enggak perkataan Rasulullah ya. Itu zaman dulu mereka sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya menuntut ilmunya seperti itu. Kalau kita sekarang sudah banyak buku, Al-Qur'an sudah ada, kitab tafsir sudah ada yang terjemahan, terus apa lagi, buku-buku kitab-kitab begini juga ada udah banyak terjemahannya. Belum yang Mbah Google, terus apa lagi yang di Play Store itu kan banyak yang mau download aplikasi apa, kitab apa, ada di sana. Ya, berarti itu sudah, istilahnya sudah benar-benar memudahkan kita untuk thalabul ilmi. Nah, tinggal kitanya saja nih, sepertinya kok masih apa namanya ya, cukup dengan kondisi kita sekarang gitu ya. Maksudnya, saya udah taunya begini, udah mengalir aja seperti air. Ya, jangan seperti itu ya. Jadi umat Islam itu harus berdebat ya dalam hal pemikirannya ya. Jadi kita memang bisa dikatakan sebagai umat yang terbaik. Ya, semangat ya Ibu ya. Semangat ilmunya, semangat ya. Insyaallah ya. Ada berbagai macam-macam ilmu datangin gitu ya. Kalau kita memang tidak bisa belajar sendiri berarti kan kita belajar sama orang ya. Nah, seperti ada kajian-kajian seperti ini harus semangat untuk datang. Ya, Insya Allah selalu ada hal yang baru yang akan kita dapatkan. Ya, walaupun misalnya hadirilah apa namanya taklim misalnya tentang apa gitu. Oh itu mah isinya saya mau udah tahu. Ya, pede banget itu udah bilang itu mah udah saya udah tahu. Gak usah datang lah, meremehkan gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau kita memang niat untuk ini, Insya Allah akan dapat ilmu yang baru lagi, walaupun yang penyampainya juga sama, temanya juga sama, pasti ada hal yang baru yang belum kita tahu. Ya, Insya Allah tidak akan ada yang sia-sia, gitu ya. Dari siapapun kita belajar, dari orang alim kita belajar ya. Jadi betul betul-betul bisa mengaplikasikan kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, umpinya rajin belajar, anaknya juga kan ikut belajar. Nah, yang baca buku, umpinya malah pegang HP. Lah, umi kok pegang HP? Umi mana baca? Ya begitu. Anaknya belajar, belajar pelajaran sekolah, ibu belajar, belajar buku yang punya apa di rumah, pelajari, dibaca setiap hari. Gitu ya. Jadi dirutinkan agenda membaca buku. Nah, ini nasihat untuk saya pribadi, Bu. Ya memang kalau baca buku mah senangnya kayaknya baca apa ya yang dari FB itu ya, artikel apa gitu yang itu dibaca terus gitu ya. Tapi kalau baca suruh baca buku, malesnya ya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan semangat untuk membaca buku. Jadi enggak menuntut anaknya saja yang membaca buku, tapi kitanya juga harus rajin baca bukunya, ya. Cuma disuruh baca buku doang, ya. Kalau ulama dulu mas setiap hari, kalau Imam Nawawi ini kan ya, dari masa kecilnya sampai meninggal dunia itu subhanallah seorang pembelajar sejati, ya. Jadi anak-anak yang main bermain beliau belajar, ya, sampai sudah menghafalkan Al-Quran sebelum usianya balik, ya, sebelum dewasa sudah hafal Quran. Setelah itu belajar kitab-kitab yang lain. Subhanallah, ini patut di kita contoh nih yang punya buku ini ya, yang menuliskan buku ini subhanallah, ya, Imam Nawawi. Begitu ya, Bu ya. Baru satu bahasa kayaknya panjang banget ya. Itu tadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ghairihima. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian lanjut ya, yang keenam yang perlu menjadi pedoman bagi seorang penuntut ilmu atau pengajar adalah wayan bagi an yabdulalahum an nasihat, dan hendaknya seorang pengajar itu memberikan nasihat kepada para muridnya. Ya, ibu pernah dengar hadis yang mengatakan agama itu adalah nasihat? Sudah pernah dengar belum? Pernah ya. Nah, ini saya bacakan ya hadisnya ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinu an-nasiha lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim, rawahu Muslim. Jadi dikatakan bahwa agama itu adalah nasihat. Nasihat ini hanya siapa? Hanya Allah dan kitabnya dan rasulnya dan pemimpin-pemimpin orang yang muslim, wa 'ammatihim dan masyarakatnya. Jadi kalau kita ini adalah bahwa ajaran dari agama Islam kebanyakan itu adalah berupa nasihat. Ya, kalau kita tahu di dalam Al-Quran itu kan tentang akidah, tentang ibadah, dan selebihnya itu apa? Cerita ada gitu, terus nasihat. Dan banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Ya, seperti itu. Jadi hendaklah seorang guru sering-sering memberikan nasihat kepada muridnya, ya. Kalau ketemu jangan ada hal yang sia-sia. Jadi ketemu doang, enggak ada yang didapat gitu ya. Kalau dalam surat Al-Asr gimana bunyinya, Bu? Wal 'asr innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shabr. Jadi dikatakan di situ bahwa manusia itu semuanya merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan yang ketiga adalah mereka yang memberikan nasihat dalam hal kebenaran dan juga kesabaran. Jadi tiada bosan seorang ummi, seorang ibu memberikan nasihat kepada anaknya. Sama juga tiada bosan seorang guru memberikan nasihat kepada muridnya. Karena apa? Untuk mengharapkan kebaikan. Jadi berharap supaya muridnya itu menjadi baik, maka sering-sering memberikan nasihat. Tentunya nasihat ini harus disampaikan dengan cara yang baik, ya. Wa minan nasihati lillah, dan di antara nasihat untuk Allah Ta'ala wal kitabihi dan kitabnya adalah ikramu qari'ihi wa qari'ihi, yaitu memuliakan orang yang membacanya, orang penghafal Quran dan orang yang mencarinya. Maksudnya memuliakan orang yang mengajarkan Quran dan juga orang yang belajar Quran. Maksudnya itu nasihat untuk Allah dan kitabnya itu berupa itu. Kita banyak apa namanya kita memuliakan guru kita yang mengajarkan kita dulu siapa tasin satu, tasin dua, tas terus kemudian tahosus, takfir, ya kita memuliakan guru, ya. Dan juga gurunya juga ikut memuliakan, gitu ya, ikut menghormati, gitu ya, menghormati para santrinya seperti itu, ya. Wa irsyaduhu ila maslahatihi, dan hendaknya ya seorang pengajar itu tadi ini termasuk nasihat Allah dan kitabnya adalah berupa memberikan petunjuk kepada kebaikan. Nah, kasih tahu inilah yang baik, ini yang tidak baik, nah seperti itu ya. Wa rifqu bihi, dan bersikap lemah lembut. Wa musa'adatuhu 'ala talabihi bima amkanahu, dan sebisa mungkin membantu ya orang yang mencari ilmu. Kalau kita udah tahu, misalnya, kan, seorang ini mungkin dia posisinya seorang guru, dia nggak bisa nih muridnya ini datang karena apa, terbatas ongkos misalnya. Padahal dia tahu, gitu. Nah, guru ini berusaha sebisa mungkin bagaimana dia bisa datang. Entah dia mungkin menggalang infak dari teman-temannya supaya ini anggotanya ini ada yang memang tetap hadir walaupun nggak punya ongkos, gitu, diongkosin gitu ya. Terus misalnya apa lagi, misalnya ini ustazah kamu mau belajar, misalnya belajar di mana, oh di rumah kamu bisa nggak, misalnya seperti itu ya. Padahal kita dalam hati rumahnya jauh banget ya, rumahnya jauh banget gitu, tapi kita upayakan gitu untuk tetap datang gitu. Maksudnya itu dalam hal ini membantu orang yang mencari ilmu sebisa mungkin. Jadi supaya dia bisa tetap belajar bagaimana murid kita. Gitu. Ya. Jangan sampai karena alasan finansial, misalnya sudah bergabung di AJP sudah 1 atau 2 tahun gitu kan, ternyata pas mau melanjutkan terbatas sama infaknya misalnya. Ya, komunikasikan aja dengan gurunya, insyaallah gurunya akan membantu mencarikan solusi. Ya. Wa ta'alluqu qalbi thalib, ya, dan hendaknya membujuk atau menjinakkan, ta'alluq itu kan menjinakkan ya, membujuk hati siswanya gitu, mengambil hatinya gitu maksudnya begitu ya. Wa an yakuna samahan bi ta'limi, dan dia bersikap mudah untuk mengajarkannya, firidin, dengan lemah lembut, mutalattafan bihi. Wa muhammidan lahu ala ta'allum, dan juga dia selalu mendorong supaya siswanya itu atau santrinya itu tetap belajar ya. Jadi di antara nasihat yang menjadi hak Allah dan kitabnya Allah itu adalah tadi ya, memuliakan orang yang membacanya dan juga mencarinya, kemudian memberikan petunjuk kepada kebaikan, kemudian bersikap lemah lembut, menolong sebisa mungkin, kemudian membujuk hatinya atau apa tadi bahasa saya tadi, mengambil hatinya ya. Kemudian bersikap mudah, jadi nggak apa mempersulit gitu ya. Kalau belajar ada orang mau belajar itu kita permudah saja, ya, gitu ya. Kemudian masih dalam bab nasihat ini tadi ya, wayang bagi an yudzakkirahu fadilata dzalika liyakuna sababan fi nasyati. Dan hendaknya seorang guru itu senantiasa memberikan peringatan tentang keutamaan kita mempelajari Al-Quran itu apa, sehingga itu menjadi sebab dia rajin datang untuk menuntut ilmu. Jadi jangan sampai halaman kita ini menjadi monoton, jadi boring ya, pesertanya boring. Jadi jangan sampai, jadi harus dikelola dengan baik supaya para santrinya ini akan kangen gitu kan. Kita belajarnya cuma seminggu satu kali, satu pekan satu kali, jadi pas hari notasi atau tafsir itu benar-benar ditunggu karena dia sudah istilahnya sudah menyatu dengan hal-hal itu tadi. Rasa-rasanya sayang banget kalau nggak hadir walaupun satu kali gitu ya. Nah, kalau sudah bisa merasakan begitu, nah itu udah bagus banget itu, berarti gurunya berhasil ya. Jadi kalau misalnya kayak ini yang biasanya menjadi monoton adalah kelas tahfidz biasanya. Kelas tahfidz itu biasanya datang, murojaah bersama, kemudian Sudah begitu berazam untuk nanti deh saya rapel minggu depan. Udah minggu depan, ya apalagi karena mana, apa masih juga sama gitu. Satu kali kita sudah mentolerir diri kita untuk tidak hadir, kedua kalinya pasti akan begitu lagi. Kalau udah dua kali, tiga kali akhirnya mundur dengan teratur, wassalam, gitu ya. Akhirnya pamit, gitu ya. Nah, saya sering mengingatkan kepada santri-santri, khususnya untuk kelas tahfidz, bahwa kelas tahfidz itu jangan dijadikan momok, gitu. Jadi jangan dijadikan hal yang menakutkan, tetapi jadikan dia itu sebagai wadah untuk memotivasi diri kita supaya kita lebih rajin lagi menghafalnya. Ketika kita nggak punya hafalan, ngelihat teman-teman sudah menghafalkan, kan akhirnya kita ikutan menghafal sambil menunggu giliran gitu kan, walaupun cuma satu ayat, dua ayat bisa tidak, gitu. Maka saya sering memberikan nasihat, jangan sekali-kali gara-gara tidak punya hafalan akhirnya izin, nggak boleh, ya. Kecuali kalau memang dia sakit, ya, undur syar'i, ya, sakit yang memang tidak bisa dia datang untuk hadir di halaqah, barulah dia izin. Kalau memang masih bisa diusahakan, harus diperjuangkan untuk tetap hadir. Nah, makanya biasanya di kelas tahfidz itu sering kalau tidak ingin supaya tidak membosankan itu ditambahin tips-tips atau nasihat, ya, supaya selalu bersemangat. Jadi pas hadir itu tidak monoton, datang setoran, berwajah, gitu ya. Ya, kadang kan membosankan kan seperti itu. Ya, dibuatlah yang belum urut tasih masih mengamuk tasih itu membuat halaqahnya itu menjadi halaqah yang dirindukan setiap pekannya, gitu ya. Jadi itu tadi tambahannya dan nasihat-nasihat yang diberikan, maka para anggotanya itu tidak merasa musah, gitu maksudnya ya. Harus variasinya harus bagus, gitu ya. Kemudian lanjutnya adalah waziyadatan fi rabbatihi, dan hendaknya dia selalu menambahkan kecintaannya dia, gitu. Maksudnya guru itu berusaha untuk menumbuhkan kecintaan santri kepada pelajarannya. Kalau ini kaitannya dengan Al-Qur'an, berarti hendaknya guru itu mengingatkan santrinya, ya, atau memberikan motivasi supaya mendapatkan tambahan kecintaannya. Jadi santri itu merasa kalau sudah belajar tafsir itu, subhanallah, saya ternyata gak bisa ini, gak bisa itu, semakin senang untuk belajar, ya. Wa yuzahiduhu fid dunya, dan hendaknya dia juga bersikap zuhud terhadap kesenangan dunia. Wa yasrifuhu anil rukun ilaiha, dan menjauhkan dirinya dari kecondongan terhadap dunia. Wal idtirahu biha, ya, dan mencegah supaya dirinya tidak terperdaya dengan kesibukan dunia, dengan kesenangan dunia, ya, seperti itu. Wa yudzakkiruhu fadilatal ishtighal bil Qur'an, hendaknya seorang guru juga mengingatkan muridnya terhadap fadilah atau keutamaan ishtighal bil Qur'an, keutamaan ketika kita sibuk dengan Al-Qur'an. Apa keutamaan yang bisa kita dapat? Itu sering diingatkan, ya. Gak ada hal yang sia-sia bu kalau kita disibukkan dengan Al-Qur'an. Yang sia-sia itu kalau kita disibukkan dengan gadgetnya, dengan urusan dapurnya, dengan urusan apalagi jalan-jalannya, nah, seperti itu. Ya, nah, jadi berusaha sebisa mungkin, ya, selalu mengingatkan tentang keutamaan atau fadilah yang akan didapat ketika dia belajar Al-Qur'an. Diingatkan lagi bahwa ta'alam Al-Qur'an wa'alamahu, sebaik-baik di antara kalian ini adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita sebutkan lagi fadilah orang yang menghafal Qur'an itu disebut sebagai ahlullah, keluarganya Allah di muka bumi, nah, seperti itu. Jadi motivasi-motivasi seperti itu yang harus sering diberikan kepada para santri Qur'an, ya, atau pelajar Qur'an. Wasairil ulum syar'iyyah, kemudian juga diingatkan dengan keutamaan mempelajari ilmu-ilmu syar'iyyah lain, nah, seperti itu. Jadi kita tidak puas sudah bisa tafsirnya udah bagus, yang dia udah bagus, hafalannya udah bagus, udah selesai. Jangan sampai di situ dong, ya, harus ditingkatkan lagi. Semakin udah selesai hafalannya, ada, kemudian di apa namanya dipelajari lagi supaya apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu isinya itu kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Jadi tahu yang kita baca itu maksudnya apa dan benar-benar menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup kita. Jadi bukan hanya sebagai bahan bacaan gitu ya. Wa huwa tariqul hazimin al-arifin wa ibadillahi salihin, yang demikian itu adalah jalannya orang-orang yang teguh dan orang-orang yang mengenal Allah, dan kemudian itu adalah jalannya orang-orang hambanya hamba Allah yang salih. Wa anna dzalika ruddatul anbiya sallallahu wasallam alaihi, dan yang demikian itu merupakan derajat para nabi ya, para nabi sallallahu keselamatan dan selawat dan selamat tercurah kepada mereka semuanya. Jadi kalau kita tahu bahwa yang disebutkan Imam Nawawi di sini subhanallah ya, nasihat yang luar biasa untuk kita sebagai para pengajar Quran dan kita sebagai para pembelajar Al-Quran ya. Ini istilahnya dua ini yang biasa ini berkaitan, jadi bukan hanya untuk pengajarnya saja tapi untuk muridnya juga ya. Makanya disebutkan kan bab yang keempat ini pedoman seorang pengajar Quran dan orang yang belajar Quran. Kemudian yang keenam ya, pedoman yang keenam adalah hendaknya wayan lagi anyan mu'alat talib ya, hendaknya seorang pengajar itu menyayangi muridnya. Wayatani bimasalihi ka'i'tanihi bimasalihi nafsi, dan dia memperhatikan kebaikan muridnya seperti halnya dia memperhatikan kebaikan-kebaikan untuk dirinya ya, wa masalihi waladihi, dan seperti halnya dia memperhatikan kebaikan untuk anaknya. Jadi wa yujril muta'allima majra waladihi bisyafaqati alaihi, dan dia memperlakukan ya, seorang pengajar itu memperlakukan muridnya seperti anak sendiri. Nah, seperti itu ya. Bagaimana kita sebagai guru misalnya baru ditunjuk sebagai pengajar, bingung. Saya ngajarin gimana ya Ustazah? Saya nggak pernah ngajar gitu ya. Ngerti sih ya kalau udah diajarkan tuh, kan guru pernah belajar berarti tahu kan, oh gurunya tuh menyampaikan ini. Tapi dalam hal-hal bersikap, gitu, kadang kan kita masih suka apa yang namanya bingung gitu ya. Kita bagaimana ya murid kita padahal ini umurnya lebih tua misalnya. Ya lebih sepuh dari kita, lebih kita yang masih muda gitu, tapi muridnya masih yang muda ibu-ibu gimana? Ya kalau ini ya hal yang di sini kan memperlakukan murid seperti anaknya sendiri. Berarti kalau yang gurunya masih kecil berarti memperlakukan muridnya seperti orang tuanya sendiri gitu ya. Jadi udah nggak bingung lagi bersikapnya masing-masing dari kita punya amanah sebagai seorang anak, ya kan? Kita anak dari ibu kita. Gitu. Jadi udah nggak bingung lagi kalau kita bersikap sama ibu itu bagaimana sih gitu, nggak perlu dijelaskan lagi udah tahu ya. Kemudian kita sudah menjadi para umaha, para ibu-ibu yang udah punya anak, udah nggak bingung lagi bersikap sama anaknya, ya kan? Nah perlakukan murid kita itu seperti anak kita sendiri. Maka mungkin kalau kita mempraktekkan ini tidak ada lagi yang namanya dalam Indonesia itu, di Indonesia ada istilah apa tuh, murid, wali murid melaporkan gurunya misalnya ya. Kalau kayak gitu kan kita ini aja miris banget ya melihat mendengar berita seperti itu ya. Masa seorang guru dilaporkan gitu ya. Memang enggak bisa Pak, ada jalan musyawarah atau bagaimana gitu ya. Nah, ini mungkin yang perlu diberikan pemahaman itu enggak cuman muridnya tetapi juga orang tua. Wali muridnya juga harus diberikan pemahaman. Mindsetnya harus diubah gitu ya. Kalau kita mau berubah jadi lebih baik, anak kita sekolahkan di sini misalnya supaya anak kita jadi baik kan. Tapi orang tuanya nggak siap untuk jadi baik seperti anak. Kejadiannya seperti kita nih, lapor melaporkan, gitu ya. Ada apa sedikit udah, ya Allah. Ya namanya ibu misalnya memberikan hukuman kan pasti ada ya. Tetapi hukumannya itu kan hukuman sayang, gitu. Bukan hukuman yang hukuman benci gitu ya, bukan. Ya tapi hukuman sayang. Kalau orang hukum saya itu gimana sih emangnya? Kalau pukul-pukulnya keras banget apa enggak? Enggak kan ya? Yang pukul itu boleh pukul pantatnya, plak, gitu. Ya, kasih tahu oh ini salah, gitu ya. Maka itu loh yang benar seperti itu. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi perlakukan murid itu seperti anak kita sendiri. Jadi siap-siap yang mau mengajar-mengajarnya, ini insya Allah akan jadi pengajar semuanya. Ya, ngajarin anaknya, ngajarin tetangganya, ngajarin siapa, temannya, dan lain sebagainya ya. Perlakukan murid itu seperti anak sendiri. Nah, jadi udah nggak bingung lagi mau ngajar itu bagaimana caranya. Ya, gitu ya Bu ya. Baik, kita lanjut ya. Karena memperlakukan murid itu seperti anak sendiri, maka wal ihtimam bima sholihihi, dan dia akan memperhatikan kebaikan untuk muridnya. Wasabru ala jafaihi wa su'i adabihi, dan dia akan bersabar kalau ada gangguan atau perlakuan dari muridnya yang tidak berkenan, ya, atau perlakuan muridnya yang jelek, ya. Memang yang masuk sekolah atau yang masuk yang baru belajar Quran kan pasti ada sikap-sikapnya mungkin yang masih terbawa dari luar gitu ya, yang mungkin kita anggap kurang sopan atau kurang bagus gitu ya. Nah itu kita bersabar ya dengan hal itu. Ya, seperti seorang guru itu memberikan nasihat kan nggak cuma satu kali, ya kan bisa dua kali, tiga kali. Kami melihat muridnya berlaku tidak bagus gitu kan, merubahnya itu kan tidak bisa langsung instan ya, satu kali dinasihati langsung berubah. Nah, kalau kayak itu mah enak banget. Jadi insya Allah nggak berat gitu ya kerjaannya guru gitu. Tetapi kalau udah dikasih tahu berapa kali masih aja gitu ya. Ya kita nggak bosan-bosan ya, kita itu dalam hal istilahnya sabar menghadapi kelakuan muridnya yang tidak baik. Nah, itu maksudnya. Ya. Wa yu'adziru fi qillati adabihi fi ba'dil ahyan, dan dia akan memaafkan tanpa dimintai maaf terlebih dahulu sudah memaafkan kurangnya adab atau kurang baiknya sikap muridnya pada sebagian kondisi gitu ya. Maksudnya mungkin kadang-kadang muridnya bikin jengkel, bikin kesel gitu ya, bikin apa lagi ya, tapi dia udah langsung memaafkan sendiri gitu tanpa terlebih dahulu muridnya minta maaf gitu. Pas menutup halakohnya itu sudah memaafkan lahir dan batin semua muridnya tadi. Misalnya muridnya tadi ada yang bilang apa atau menyindir apa atau omongan apa gitu ya. Ya seperti itu maksudnya ya. Fa innal insana ma'radu lin naqais, sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya kekurangan. La siyama in kana saghir sin, ya. Apalagi kalau dia masih kecil. Nah, jadi kan kalau kita menganggap murid kita itu umurnya masih kecil seperti anak kita, berarti kan memang pasti banyak salah. Jadi ya itulah wajar, memang seperti itu wajar. Ya, jadi gurunya bagaimana menyikapinya tadi ya, tadi ya bersikap baik, memberikan nasihat yang baik, ya. Kemudian perlakukan dia seperti anak kita. Ya, memaafkan dulu sikap yang tidak berkenan dari murid kita. Ya, sebelum walaupun belum diminta maaf gitu ya, dia muridnya belum sadar gitu. Tapi kita udah maafkan dulu. Begitu ya? Kalau semua guru tahu adabnya seperti ini subhanallah ya, di Indonesia mungkin pendidikannya akan melejit pesat gitu ya, langsung apa naik tingkatannya kalau semuanya praktekin ini ya. Kemudian lanjutnya ya Bu ya, yang ke tadi 6 sekarang 7 ya. Yang ke-7, wa yanbaghi an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi min al-khair, dan hendaknya dia menyukai sesuatu kebaikan seperti hanya dia menyukai kebaikan itu ada bersama dia. Jadi itu tadi kan disebutkan bahwa kita mengharapkan kebaikan dari murid kita seperti hanya kebaikan itu berada pada diri kita. Saya sudah bisa baca Quran, sudah bisa baca Quran dengan tajwid yang benar. Maka saya ingin murid saya itu bisa baca seperti saya. Maksudnya gitu. Saya sudah bisa menghafalkan Al-Quran, saya ingin murid saya bisa menghafalkan Al-Quran seperti saya. Nah itu maksudnya ya. Jadi apapun kebaikan yang dirasakan oleh seorang guru, dia ingin tularkan kepada muridnya seperti ya. Wa'an yakwaha lahu ma yakrahu inafsihi minan nafsi mutlaba, dan dia akan membenci apa yang dia benci dari kekurangan-kekurangan secara mutlak. Ya maksudnya kalau kita sebagai seorang guru itu tidak begitu senang dengan misalnya terlambat, kayaknya kalau kita datang gitu ya, itu kan sebuah kejelekan ya, sebuah kekurangan gitu ya. Udah terlambat gitu ya. Kan kita enggak senang gitu ya. Kita menunggu itu istilahnya enggak setiap orang itu mau menunggu gitu ya. Nah, bagaimana kita tidak diperlakukan seperti itu? Berarti kan kita harus on time gitu ya. Jadi supaya murid kita juga on time. Biasanya sebenarnya langsung malu-malu gitu. Misalnya nih, gurunya udah datang udah 7 kurang, misalnya akhirnya 7 ya. Yang 7 kurang 5 udah standby di situ, udah duduk manis di situ. Misalnya udah datang dari kapan? Udah 7 kurang 5 gitu. Aduh, ditanya udah pada pulang semua nih. Udah 7 lewat 10 aja masih berapa orang ya. Kalau begitu, gitu. Jadi kan kita ingin mengajarkan supaya murid kita itu disiplin. Berarti kita kita kan nggak suka gitu ya terlambat seperti itu gitu kan, nanti kan akhirnya kurangnya molor juga gitu. Nah, ya udah sebisa mungkin kita bisa mengantisipasi itu gitu ya. Faqad thabatat fi sahihain ya, sudah ada di dalam kitab sahihain an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidaklah beriman di antara kalian semua ya sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Jadi kita memposisikan murid kita itu sudah seperti saudara kita sendiri gitu. Ya. Jadi mencintai saudaranya seperti kita mencintai diri kita sendiri. Memperlakukan murid kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Kadang-kadang memang harus atau perlu gitu ya, seorang guru itu berposisi sebagai murid ya. Misalnya kalau saya jadi murid itu bagaimana ya rasanya ya, seperti itu ya, jadi dirasakan, jadi biar supaya bisa mencintai kan begitu kan bilangnya ya. Kalau mencintai diri sendiri kan kita udah tahu lah kesenangan kita apa gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kita langsung memposisikan murid itu sebagai orang lain ya, yang jauh dari kita, kita nggak bisa merasakan istilahnya bisa mencapai apa, mempraktekkan hadis ini tadi. Jadi memang posisikan kita sebagai seperti posisinya dia misalnya. Oh, misalnya menurut saya jauh banget rumahnya gitu ya. Kesibukannya luar biasa gitu ya. Jadi tahu gitu ya, memahami gitu, memahami kondisinya sampai akhirnya dia bisa benar-benar mengajar itu tidak sebatas mengajar gitu ya. Tidak hanya sebatas transfer ilmu, tapi di situ ada umumnya gitu ya. Ada hubungan persaudaraan, meningkatkan ikatan hatinya gitu. Begitu ya. Insya Allah kalau seperti itu, insya Allah hal pemerannya akan dirindukan selalu ya. Ini ada hadisnya lagi, wa'ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akramun nasi 'alayya, kata Rasulullah ini ya. Oh, bukan, ini kata sahabatnya. Akramun nasi alaiya jenisil ladhi yatakhattan nas hatta yajlisa ilaiya lalu sata'ku an la yata'an dubahu ala wajhihi la ka'atu. Ya, makanya diriwayatkan bahwa semulia-mulianya orang yang berada denganku adalah kawan alladhi yatakhattan nas, yang melangkah di antara manusia hatta yajlisa ilaiya sehingga dia bisa duduk bersamaku. Lalu setelah aku, kalaupun saya mampu, antaya ku aduba ku ada wajah ini mencegah lalat itu hingga di wajahnya, maka aku, maka aku akan lakukan. Ya, jadi dia sampai ikhtiromnya ya, sikapnya dia kepada temannya itu seperti itu. Sampai dibilang, kalaulah aku mampu supaya lalat itu gak hingga di mukanya, aku akan melakukan itu gitu. Sampai bilang seperti itu ya. Saking sayangnya ya, berarti ya. Wa fi riwayatin inna tuba balaya ba'u alaihi fayu'lini. Sesungguhnya lalat itu yang hinggap di wajahnya itu, fayu'lini itu membuat aku sakit. Jadi yang merasakan, yang di tenggelamin lalat itu siapa gitu ya, tapi yang temannya ini bisa merasakan, bukan nyaman ya. Jadi sampai bilang, kalau bisa aku, kalau memang ada lalat di mukanya, kalau bisa aku mencegah supaya lalat itu muncul di mukanya, ya seperti itu. Jadi benar-benar sayang banget sama muridnya, seperti itu, ya. Kemudian poin ke-8 adalah wa yanbaghi an la yata'adham 'ala muta'allimin, dan hendaknya seorang mengajar itu tidak menyombongkan dirinya terhadap para siswanya, ya. Bal yalinu lahu, akan tetapi harusnya dia seorang pengajar bersikap lemah lembut, wa yatawaddu'u ma'ahum, dan bersikap merendahkan dirinya bersama dengan mereka. Jadi jangan sampai kita merasa yang menjadi pengajar merasa ini saya ini harus dihormatin. Jangan, ya. Jadi ya udah tetap menjaga ketawaduan sebagai seorang pengajar, ya. Jadi tidak menganggap dirinya paling lebih tahu daripada muridnya, ya. Walaupun memang sebetulnya dia memang lebih unggul, tapi tidak merasa seperti itu. Nah itulah yang harus dimiliki seorang pengajar Quran. Fakal jahat tawadu'i li ahad dan nasi asyiah kathirah ma'rufah. Kita sudah tahu bahwa banyak riwayat atau cerita yang kita dapati, ya, seorang pengajar itu tidak menyombongkan dirinya, ya, di hadapan para murid. Fakai fabiha ula'i lali namun biman sedati awladihi ma'amahum alim minal isyibar bil-Quran ma'amalahum alim min hafiz subah. Jadi bilang bagaimana bisa dia bisa menyombongkan diri, gitu, ya? Karena dia apa namanya sudah disibukkan dengan Al-Qur'an, ya, dan dia ini di sini disebut lingkar disumbah watau budhi ilaihi, ya. Jadi intinya di sini tetap bersikap tawadhu dan memperlakukan murid itu seperti anak sendiri, walaupun sudah merasa kita seperti orang tuanya, tapi jangan bersikap sombong, maksudnya begitu, ya, dan tidak menyombongkan dirinya dan tetap menjaga ketawaduan. Wa qad ja'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu." Bersikap lemah lembutlah, lian, lain, lain itu lembut. Bersikap lemah lembutlah kalian kepada orang yang kalian ajar. Jadi berarti kepada orang, kepada muridnya. Wa ya liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu. Dan juga dari orang yang belajar darinya, maksudnya kita tetap menghormati, berlemah lembut kepada guru dan juga murid. Ya, kita sekarang berada pada posisi guru, berarti kan guru murid juga, kan? Bersikap lemah lembut kepada gurunya dulu dan juga murid-muridnya sekarang. Jadi orang yang belajar sama dia ataupun apa namanya pas saat dia belajar sama orang lain. Nah, seperti ini, ya, bersikap lemah lembut. Wa an ayyub asy-syafi'i rahimahullah qala in bagi lil 'alim an yad'a turab 'ala ra'si tawaddu'a bi ta'ayyuz wa jannah. Ini dikatakan dari Ayyub asy-syafi'i rahimahullah, dikatakan hendaknya seorang yang berilmu itu menaruh tanah, ya, berada di atas ala rasihi, di atas kepalanya, tawaduan lagi untuk menunjukkan ketawaduan. Maksudnya gitu, apa namanya, ini mengkiaskan bahwa seorang alim hendaknya atau pengajar Quran hendaknya menjaga sikap rendah hatinya, ya. Kemudian poin yang ke-9, ya, wayan bagi an yu'adibal muta'allim 'anit tadrij bil adabi as-saniyah. Ya, dan hendaknya dia mengajarkan muridnya dengan bertahap, ya. Kemudian juga mengajarkan adab-adab yang baik. Wasyiamil maghriyah, dan perilaku yang baik. Wa riyadhatan nafsihi bid dawa'il al-khafiyah, dan melatih dirinya dengan hal atau perkara-perkara yang kecil. Wa yu'awwidhu as-sinaya fi jami'i umuril baghina wal jariyah. Dan dia membiasakan untuk memelihara hal yang semua hal, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Wa yu'awwidhu bi aqwalihi, dan dia mengajak muridnya dengan perkataannya dan wa'alihi, dan perbuatannya al-mutakarrirat, yang berulang kali. Jadi memberikan contoh yang berulang-ulang, baik secara perkataan maupun wa muraqabatullahi ta'ala fi jami'il lahdhat, dan dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Wa yu'arifu anna lidzalika tanfatihu 'alaihi anwarul ma'arif, karena hanya demikian itu akan membuka wa ikana hunaka jama'atun, kalaulah di sana ada sekelompok orang yang banyak ya, yang suruh ta'lim di ba'dihim, maka pengajaran itu apa namanya bisa dilakukan oleh sebagian dari kelompok itu tadi sudah cukup. Fa in imtana'u kulluhum atamu, ya. Kalau semuanya dari orang-orang itu tadi menolak untuk mengajar, berarti mereka semuanya berpuasa. Wa in qama bihi ba'duhum saqata al-harju 'anil baqin, ya. Kalau sebagian itu sudah melakukan hal itu, maksudnya mengajar, sudah mengajar itu berarti dosa sudah sudah gugur pada yang lain, maksudnya. Jadi yang lain tidak berdosa. Wa in talaba min ahadihim wa mtana'a, tapi jika wa itu ibar min ahadihim, jika diminta dari salah seorang dari mereka dan dia enggan, tidak mau, fa'at harul wajhaini annahu la ya'ta, ya. Yang lebih tepat dia tidak berdosa, lakin yang lahu dari keimannya ke lahu udur. Jadi tetapi ada yang menghukumi itu adalah hal yang makruh kalau dia tidak punya udur yang syar'i. Misalnya di sini banyak nih guru-gurunya, ya. Dia udah di kafe ini, bu ngisi ini, gitu ya. Ternyata dia tidak bisa. Maka dikatakan kalau seperti itu keadaannya, tapi masih banyak yang lain yang bisa, berarti dia tidak berdosa. Tapi ada yang mengatakan itu hal yang makruh, kalau bisa jangan dilakukan. Kalau dia memang tidak ada hukum syar'i yang menghalangi dia supaya untuk berangkat ngajar, maksudnya begitu, ya. Sudah paham ibu ya? Jadi mengajarkan Quran ini hukumnya fardu kifayah. Kalau kita kaitannya dengan Al-Quran, memang belajar tajwid itu apa hukumnya? Hukumnya fardu kifayah, ya kan? Tetapi membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar hukumnya fardu kifayah. Mau nggak mau ya belajar, ya. Tapi ada orang-orang yang belajarnya itu memang mungkin dari kecil cuma talaki aja gitu ya. Jadi didengarkan begini, diterungkan dan tapi dia bisa bacanya benar, tapi nggak ngerti ilmunya. Ini hukumnya ibhar, ini hukumnya ibhar, nggak tahu. Ya tidak apa-apa, ya. Tapi lebih abangnya tahu gitu, maksudnya tahu belajar teorinya itu ya, belajar teorinya, kemudian praktekkan gitu ya, baca dengan benar, gitu ya. Kemudian yang ke-11, yustahabu lil mu'allim an yakuna harisan 'ala ta'limihim, ya. Jadi hendaknya seorang pengajar itu mementingkan kelasnya gitu maksudnya ya, mementingkan kegiatan dia untuk mengajar itu tadi. Mu'athiran dzalika 'ala masalihi nafsihi ad-dunyawiyyah allati laysat bidharuriyyah. Jadi dia benar-benar mematikan, misalnya udah terjadwal, oh hari ini saya ngajar kelas tahsin 1, ya. Tahsin 1, berarti dia memang betul-betul mementingkan supaya dia bisa ngajar, gitu. Ya. Kan di awal kan biasanya kalau jadi guru kan juga sudah diberi apa surat kontraknya gitu ya, istilahnya ya, perjanjian gitu maksudnya ya. Oh, kamu memang udah kita tentukan sebagai pengajar ini, berarti harus berusaha sebisa mungkin untuk tetap bisa mengajar maksudnya. Jadi misalnya ada acara-acara yang lain, berarti kalau bisa digeser gitu ya, supaya kita tetap bisa ngajar, nah, seperti itu ya. Kemudian ini panjang banget bu ya, nomor 11 ini dan cukup ya, intinya seperti itu sebetulnya ya, diulang lagi nanti isinya, diulang lagi seperti yang tadi ya. Wa an yaqra'a qalbahu fi hali durusil iqra'ihi min al-asbab. Jadi seorang pengajar hendaknya mengosongkan hatinya dari pikiran-pikiran yang tidak ada. Jadi kalau memang ngajar ya harus fokus ngajar, enggak mikirin rumah, enggak mikirin apa lagi? Enggak mikirin kemana saya belum dijemput gini-gini, nah gitu ya. Aduh ini banget nih buat saya. Ya, terkadang masih ada yang seperti itu ya. Nah, kalau bisa memang kita tidak disibukkan dengan hal yang lain. Ya kalau bisa mengajar ya mengajar. Kemudian wa an yakuna harisan 'ala tafhimihim, ya, dan dia berupaya supaya murid-muridnya itu bisa paham. Jadi sebisa mungkin memberikan pengarahannya dengan bahasa yang mudah dipahami. Gitu ya. Wa an yu'tiya kullu insanin minhum ma yaliqu bihi. dan memberikan setiap murid itu sesuai dengan haknya, yang sesuai dengan dia gitu. Jadi misalnya kita mengajarin Quran anak-anak, kan nggak mungkin kita bahasanya pakai bahasa orang dewasa, ya kan? Karena yang kita ajar anak-anak berarti berlaku kayak seperti, ya itu tadi bisa berlaku sebagai seperti temannya anak-anak kita, ya begitu. Kalau kita mengajarnya orang-orang yang sudah sepuh, sudah usia lanjut, berarti kita tidak bisa menyampaikannya seperti kalau kita mengajar mahasiswa cepat gitu, ini edaranya gitu ya, misalnya ya cepat banget penyampaiannya, nggak bisa seperti itu. Jadi disesuaikan orangnya ini siapa untuk dilihat. Ya, disesuaikan cara penyampaiannya, disesuaikan. Berapa menit lagi ya, Bu? Sampai jam berapa, Bu? Jam 11. Ada tanya jawab enggak biasanya? Banyak pertanyaannya. Ya gitu ya, jadi disesuaikan ya. Kalau mahasiswa mungkin pas kita kasih teori bisa cepat gitu ya, bisa disampaikan satu kali udah nyangkut. Tapi kalau ibu-ibu biasanya berulang kali ya, kalau ada gitu. Ibu, ini begini ya, idul kaki itu kalau ada mensyukur, mensyukur ya Bu, ya. Atau tanwin, bertemu dengan huruf halki, huruf halki Bu, huruf halki itu huruf apa Bu, gitu ya. Masih begitu kan, bahasanya kan begitu. Tapi kalau mau ngajar mahasiswa kan langsung cepat gitu, kalau seandainya mahasiswa cepat banget. Ya. Terus nih kalau ngajar anak kecil juga lain lagi bahasanya, jadi harus disesuaikan, ya. Sesuaikan dengan muridnya. Kemudian fala yusiru ala man la yahtamilul ikhtar, ya. Jadi kalau memang dia perlu penjelasan yang banyak, ya dijelaskan sesuai kebutuhannya. Wala yusiru liman yahtamilul ziyadah. Jadi kalau memang cukup dengan bahasa yang ringkas dia sudah paham, berarti cukup lah itu. Enggak usah didetailkan maksudnya begitu, ya. Jadi berbicara atau mengajarnya itu sesuai dengan kemampuan akalnya yang diajarin tadi, kemampuan pemahamannya yang diajar, ya. Kalau satu kali udah paham, ya udah kita lanjut, nggak perlu dijelaskan lebih detail lagi ya, kecuali kalau mereka ada pertanyaan. Tapi kalau memang perlu dijelaskan dengan lebih rinci, ya kita nggak boleh pelit, ngasih apa namanya pengarahannya atau penjelasannya, gitu ya. Bahasa buku itu seperti itu, ya. Bahasa bukunya seperti itu. Wa ya'muruhum bi'adati mahfudhatihim, dan meminta mereka para murid untuk mengulang lagi pelajaran yang telah lalu. Wa yusni'ala man dhahara najabatuhu. Jadi tidak enggan juga memberikan pujian bagi mereka yang memang kelihatan memang sudah bagus gitu ya. Jadi enggak perlu pujian gitu ya. Apalagi lancar banget, masya Allah, seperti itu. Apalagi talakinya hari ini nggak banyak salah, alhamdulillah, ada banyak peningkatan ya. Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi berikan pujian. Malam yang syar'i fit Nabi Ijabin awwaihi wa min. Ah, udah ya sampai situ tadi. Waman qasara annahu ta'rifan latifan malam yang syatan firbu. Jadi bersikap, kalaupun memang harus menegur, itu menegur dengan cara yang lembut. Jangan sampai menegur tapi akhirnya besoknya lagi nggak datang, muridnya kabur ya. Jangan sampai begitu ya. Kalau kita mau melihat ada kesalahan pada santri kita, berarti kita tegur dengan cara yang baik ya. Jangan misalnya di depan para teman-teman yang lain itu jangan ditegur gitu. Jangan, pas mungkin pas kita berada berdua masalah lagi, masalahnya di sini gitu ya. Nah gitu kan, soalnya tidak menyinggung perasaan, maksudnya gitu. Jadi ditegur dengan cara yang baik. Kalau dia salah, dibenar, apanya diberikan nasihat, diarahkan yang benar dengan cara yang lembut, gitu ya. Jangan sampai muridnya ini pergi, ya. Udah ditegur, tegurnya kayaknya mungkin orang mana gitu ya, ngomongnya kok begitu bacanya salah itu. Ya itu misalnya. Besoknya lagi muridnya pergi, nggak ada yang datang lagi, gitu ya. Wala yasudu ahadan minhum li bara'atin tadhhar minhu. Jadi kita sebagai guru pun tidak boleh iri kalau melihat ternyata santrinya terlihat lebih hebat daripada gurunya. Begitu kan di sini kita jadi enggak boleh hasad maksudnya ya. Enggak boleh hasad. Oh, ternyata santrinya ada yang lebih hebat ternyata. Pengetahuannya misalnya apa-apanya. kita harus ingat bahwa setiap orang itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi kalau Allah memang kita punya kekurangan, tidak menjadikan kita akhirnya minder untuk melangkah. Bu, saya memang kurangnya begini, nggak bisa ini gitu ya. Tapi memang udah diamalin untuk mengajar gitu ya. Bismillah, insya Allah bisa. Seiring dengan berjalannya waktu, kita semakin belajar, pasti kekurangan itu akan hilang gitu ya, berkurang, paling tidak berkurang. Ya, biasanya yang baru mengajar pertama-pertama itu, ya, dudukan, gitu ya. Gemeteran. Atau yang jadi murid juga begitu, baru pertama kali belajar hal apa ya, maju baca satu-satu, gemeteran. Padahal udah siap, udah disimak sama temannya, bacanya udah bagus, masih udah di depan gurunya, gemeteran. Ya, karena takutnya gitu ya. Nah itu apa namanya, perlu diingat, insya Allah. Mungkin pertama-pertama gak apa-apa lah seperti itu. Nanti kedua, ketiga, insya Allah bisa lebih baik lagi dan bisa menguasai. Jadi jangan sampai kita udah jadi murid tasawuf keberapa lama, tapi kan di depan guru itu masih gitu, baca masih gemeteran sama semua gitu ya. Kalau ada yang lebih menonjol di antara mereka, para murid, kita berikan apresiasi. Nah begitu ya. Tapi yang kita yang misalnya kurang, maksudnya tingkatannya, levelnya, misalnya kok dia cepet banget ya pahamnya, saya enggak, jangan minder juga ya. Wala yastaghfiru fihi ma an'amallahu bihi 'alaihi fa innal hasadil ajali qaram syadidun at-tahdhim syadidun tahdhim. Jadi tadi ya, kalau terlihat ada satu yang menonjol, kita enggak boleh iri-iri dalam artian hasad ya, maksudnya iri dengki gitu, enggak boleh dengki gitu. Ya, itu dengki itu kan ada sesuatu yang benar-benar diharamkan oleh Allah. Ya, pakai balik mata'al alladhi wa bimanzilatil walad. Ya, maka yang apa namanya, yang menonjol ini tadi harus tetap memposisikan dia sebagai seorang anak. Gitu. Jadi nggak boleh sombong. Oh, saya mah nggak tahu itu. Nggak boleh kayak gitu. Ya, kita sebagai posisi seorang murid tetap apa namanya, memposisikan kita sebagai anaknya gitu ya. Kalaupun kadang gimana sih Bu, misalnya anaknya kita udah tahu, Mi, ini ada PR nih misalnya ya, PR-nya apa ya, misalnya matematika misalnya ya. Matematika, karena kita udah lama, dulunya kita udah bisa kan ya, udah bisa, karena lama gak pernah buka, jadi lupa. Akhirnya pas dikasih, apa namanya, dimintain karena ditanyain sama anaknya, ini gimana loh, ini kerjainnya. Nah mas, gak bisa nyomit lupa gitu. Bagaimana sih lupa lagi gitu ya. Nah terus ketika kita berada di halaman majelis ilmu, gak boleh seperti itu ya maksudnya. Ya gimana susah, aku gak tahu nah gitu. Gak boleh ya, gak sopan ya. Gak sopan seperti itu ya. Jadi gak menyombongkan dirinya. Kalau memang dia udah tahu, gak boleh sombong gitu maksudnya ya. Kalaupun dia mau memberikan keterangan atau apa, maksudnya setahu saya begini-begini nih. Atau kalau memang ini memang lebih baiknya kalau ada yang bertentangan begitu, jangan disampaikan di forum dulu ya, empat mata saja ya, berdua saja di belakang. Kalau saya begini saja benar loh ya. Nah seperti itu ya, jadi gurunya juga nggak minder, muridnya juga nggak sombong intinya gitu ya. Sudah ya Bu ya, ini wa ya'udzu min fadilati ila ma'rifil akhirah atau ajazi wa fid dunya dan ajmin. Jadi insyaallah kalau Allah akan memberikan keutamaan orang yang mengajar dan orang yang belajar ya, di dunia maupun di akhirat ya. Kalau di akhirat itu berupa pahala yang banyak, dan di dunia itu berupa pujian yang bagus gitu ya. Kan dibilang bahwa al ulama wa batatul anbiya, para ulama, para alim ulama itu adalah pewaris nabi gitu kan. Sampai Allah itu dan Rasulullah itu menjadikan orang lain diberi ilmu gitu, maksudnya sangat memberikan apresiasi gitu ya. Mudah-mudahan semuanya jadi ulama, punya anak-anak juga jadi ulama semua gitu ya. Ini ya, jadi nggak ada yang tidak tahu lagi gitu. Istilahnya benar-benar Islam ini menjadi umat yang terdepan ya gitu ya. Poin yang ke-12, ayyukatimu fi ta'limihim idzdahabul awwal fal awwal. Kalau lah kalau itu majelis ilmu itu tadi ramai sekali, maka sang guru harus mendahulukan yang datang lebih dulu. Jadi sang guru juga harus telaten gitu, maksudnya mencermati, oh tadi yang datang duluan si ini, si ini, si ini. Ada guru yang perlu ditiru juga, Bu. Jadi dia setiap kali apa namanya ngisi absen gitu ya, di absen itu ditulis apa? Waktu dia datang. Ya, muridnya tuh suruh ngisi bukan checklist, tapi jam kehadirannya ditulis. Jadi ketahuan kan yang datang duluan itu siapa. Jadi kalau kalakomnya rame, kan kita nunggu kalaknya satu-satu gitu ya. Enggak boleh yang datangnya belakangan terus nyerobot, minta duluan maju, akhirnya dia mau izin pulang. Enggak boleh gitu ya. Jadi harus yang duluan dulu, yang pertama dulu tadi datang siapa? Dia lagi berhak untuk kalaki lebih dulu kepada gurunya. Kalau memang kita yang tadi misalnya sama-sama nih, kita nomor keberapa gitu ya, nomor keempat, kita ada urusan penting gitu ya. Nah itu harus meminta izin kepada yang lebih dulu datang. Enggak boleh nyerobot ya. Harus antri. Talakinya harus antri. Yang datang duluan, dia yang berhak pertama kali duluan ya untuk talaki. Fa in radiyal awwal bi taqdimi ghairihi faqaddamahu. Maka jika yang pertama kali datang ridho atau rela untuk mendahulukan temannya, maka ya itu lebih utama ya, maksudnya ya udah boleh dia mendahului. Wayan bagi, tapi berarti gurunya harus ini ya, harus tahu ya maksudnya, jangan sampai gurunya mendahulukan orang yang akhir datang gitu, didahulukan daripada yang dari tadi dan nunggu gitu maksudnya ya. Wayan bagi an yadhhar lahum al-isyraq raqatul wajh. Jadi kalau ini di antaranya ya, harus menampakkan raut muka yang bahagia. Nah, seorang guru harus menampakkan muka yang bahagia. Yang sampai baru datang enggak kelihatan menunggu tadi. Itu yang mau nyapa juga apa enggan gitu ya. Muridnya mau nyapa mau bagaimana enggan gitu. Karena ngelihat mungkin tadi kenapa gitu lah gurunya ya gitu. Jadi enggak menyambut dengan baik gitu. Jadi harus menampakkan raut muka yang bahagia ya. Wa yataqaddu ahwalahum, dan dia seorang guru harus memeriksa keadaan murid-muridnya. Harus tahu kondisi muridnya bagaimana, jangan sampai kita tidak tahu misalnya ada santri kita yang sudah beberapa pekan nggak masuk karena sakit, kita nggak tahu, jangan sampai seperti itu ya. Kalau bisa sekali nggak datang ditanyakan ya, wayas anaitu wayas alu amadol bamingum, dan dia bertanya siapa yang hari ini nggak hadir, kenapa dia ya, kalau memang tidak ada kabar itu ditanyakan, nanti disapa di grup WA atau kalau nggak dijawab ya, seperti itu ya. Jadi disapa yang tadi nggak hadir itu, supaya itu tadi di antara akhirnya seorang guru menulis seorang guru seperti ini ya, subhanallah, dapat perhatian khusus ya dari gurunya ya, nggak hadir ditanyain. Kalau saya biasanya kalau ada temannya titip salam ya buat si bulan gitu misalnya ya, biar besoknya datang biar pekan depan datang begitu ya. Kemudian yang ke 13. Qala al-ulama radhiyallahu anhum wa la yamtani'u min ta'limi ahadin liqaulihi ghairu sahihin niyyah. Kita tidak bisa menjaga seseorang untuk belajar kepada kita walaupun kita tahu niat yang belajar ini tadi tidak baik. Ya. Udah tahu misalnya belajarnya dia datang di sini misalnya. Oh, saya cuma pengin tahu baca ini kayak gimana. Pengin tahu kayak gimana gitu kan. Walaupun kita tahu sebagai seorang gurunya, kita tahu niatannya kayak gitu dianya, ya tetap kita harus mengajarkan dia. Jadi kita tahu dan nggak usah lihat-lihat yang seperti itu maksudnya. Ya tetap mengajarkan. Jadi nggak pilih kasih, nggak pilih murid gitu maksudnya. Faqad qala Sufyan wa ghayruhu talabuhum lil ilmi niyyah. Padahal dia udah datang ke situ, ya udah hadir di majelis ilmu itu sudah niat. Berarti dia niatnya tetelabur ilmi, walaupun yang diungkapkan misalnya saya datang cuma mau ini dong, mau dengerin siapa ya, atau mau ketemu temannya misalnya sebulan gitu ya. Walaupun kita tahu begitu ya tetap kita tetap mengajari dia gitu. Karena dia datang di majelis ilmu itu udah niat buat dia gitu ya. Wa qalu talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Mereka berkata para ulama itu, kami itu mencari ilmu, tolaknya al-ilma, lillahi lillah, fa'aba'an yakuna illallah. Makna bukan akibat doa suaranya. Mungkin pertama awal-awal hadir itu mungkin niatannya bukan karena Allah. Tetapi seiring berjalannya waktu akhirnya nama kelamaan karena sudah sering dengar nasihat gurunya dan sebagainya, akhirnya ya niatannya jadi tulus. Dia hadir di santri ini hadir karena Allah. Jadi kita sebagai seorang guru tetap berupaya aja udah ngajar aja walaupun kita tahu niatannya bagaimana lah gitu ya. Nah, nanti seiring berjalannya waktu itu akan berubah niatan dia. Pas ketika masuk pertama kali diajak itu niatannya apa? Maksudnya karena saya disuruh suami saya gitu misalnya. Ada yang gitu ya. Didetain sama suami saya suruh ikut ajakin. Jadi datangnya itu karena paksaan juga gitu ya, ada paksaan, ada apa gitu macam-macam gitu di situ ya. Tapi lama-kelamaan itu nanti akhirnya dia akan berubah gitu. Ya, jadi seorang guru nggak usah ini biasanya sih kasih kalau yang begini mah gurunya udah tahu ya, misalnya nggak begitu memperdulikan yang seperti ini maksudnya. Jadi insya Allah sih yang hadir di situ semuanya memang mau belajar biasanya ya. Ini berarti harus merubah nih, kita sebagai seorang murid berarti harus senantiasa merubah niat kita. Niat kita thalabul ilmi ini untuk Allah ya. Bukan lagi karena paksaan suami atau malu sama anak, anak saya udah pinter baca Al-Qur'annya tapi saya enggak gitu misalnya. Gitu ya. Jadi udah kita ikhlaskan karena Allah. Kemudian pelajaran yang ke-14, wa yasuri alaihi fi halil iqra anil ba'thi anil abdi, buat ya. Dan dia menjaga kedua tangannya dari hal-hal yang sifatnya main-main. Wa'ainaihi atafihi nadarihima min ghairi hajah, atau memandang sesuatu yang tidak perlu. Tapi ini kata ini juga ya. Jadi gurunya misalnya menerangkan, tapi pada di depannya muridnya, tapi yang dilihat itu kesana, kesini, gitu loh maksudnya. Atau tangannya ngapain gitu ya. Ini maksudnya begitu. Jadi kalau bisa guru dan muridnya tetap fokus gitu. Jadi muridnya, gurunya menyampaikan, melihat muka-mukanya sama murid gitu. Semuanya diperhatikan gitu maksudnya. Jadi tidak mengalihkan pandangan maksudnya ya. Mengalihkan penglihatannya. Wa yaqudu ala taharati mustaqbilal qiblah, kalau bisa seorang pengajar itu pas ketika mau mengajar itu dalam kondisi suci. Dalam kondisi sudah berwudu gitu. Mustaqbilal qiblah, menghadap qiblah. Tetapi ini mungkin yang enggak ini ya. Karena kondisi kita ya mungkin enggak semuanya kalau kok bisa gurunya itu menghadap qiblah, ya kan? Nah, kadang ada sama gitu ya. Ya, jadi ini sesuai ini aja ya. Kalau memang misalnya di masjid misalnya kalau kamu apa kalau bisa gurunya menghadap qiblah. Bagaimana maksudnya orang-orang zaman dulu itu belajar seperti itu ya. Wajah jenis suhi wakarin wataku mutia baru bela nafiba. Ini disampaikan kalau belajar Quran kalau bisa pakaiannya putih-putih bersih. Ya kalau kita kalau putih berarti yang bersih, ya rapi maksudnya. Wa idawa sawa ila ma'umi julus ini sholat ataini qobla julus sawa angkatan ma'ubi majidat al-gayroh. Kalau di sini disebutnya kalau dia sampai di tempat mengajar juga dia di namanya di sunahkan untuk sholat dua rakaat gitu. Kalau di masjid berarti kita sholat sebelum sholat tahiyat masjid gitu. Ya kemudian fa'inkan masjid dan bahwa akid kalau tempat mengajarnya itu masjid berarti itu benar-benar termasuk sunah muakkad itu maksudnya. Kemudian Pak Inau yang perlu jurus tapi pembelaan diselian. Kalau di sini seperti itu kalau mau ngajar hendaknya sholat dua rakaat, ya. Jadi kalau kita kan ini ya, tapi sholat duha, gitu ya. Sholat duha kalau waktunya duha. Waya jadi cuma taruh pian, insya Allah kalau tak bisa dia hendaknya duduk dengan sila. Ya kalau ngajar Quran enaknya memang esehan, ya talaki, ya. Duduk bersila gitu ya, kayak ibu bersila, ya bersila. Awai mutarabbi' ya boleh bersila atau tidak. Rawah Abu Bakr bin Abi Dawud as-Sijistani bi isnadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Kana yuqri'u an-nasa fil masjid dathiyan 'ala rubbatayhi. Ya, dulu Ibnu Mas'ud itu mengajarkan para masyarakatnya, orang-orangnya mengajarkan orang-orang membacakan ayat-ayat di hadapan manusia itu fil masjid, di masjid dathiyan 'ala rubbatayhi. Dia duduk di atas kedua lututnya, jadi kesila gitu ya. Nah, jadi bukan seperti di warung makan ya, di warung, di warteg gitu ya, seperti itu. Oke, jawab. Tinggal gua lagi. Nanti pekan depan dia masuk ke baru ya. Nah, saya singkat aja. Yang ke 14, 15. 15 ya, 15 teman. Allah yudhila ilma faya zabila makarimnya sebila menyata alamin. Jadi tidak merendahkan ilmu. Ya, walaupun kita udah tahu, kita gak merasa, gak meremehkan gitu. Misalnya bab ikhfa, kalau kita udah tahu kayak gitu. Tapi ini gak merendahkan gitu ya, tetap harus menghargai. Kemudian yang ke 16, faya bagi anjaku nama jinsa wasi'an. Kalau bisa, kalakunya itu duduknya itu agak luas, jangan pipitan, jangan berdesak-desakan kalau bisa. Ini idealnya seperti itu, jadi gak ada yang merasa duduknya jadi mau berubah posisi udah sakit semua badannya gitu ya, misalnya susah benar gitu karena tempatnya terlalu sempit. Ya begitu ya, ya. Sampai nomor 5, 16. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa praktekkan dalam keseharian kita dalam hal belajar mengajar Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya. Baik, kalau pun ada yang bertanya silakan. Berarti udah paham semua. Amin, alhamdulillah. Masya Allah, berikan kemudahan untuk memahami. Kalau ibu baca sendiri begitu bisa nggak? Bisa baca kitabnya. Ya udah deh, baca terjemahannya. Ada bukunya, terjemahannya malah ada di Fatimah itu sepertinya. Ya, jadi terjemahan dari buku artikelnya. Ya, tapi kalau bisa sih memang tetap harus ada yang menyampaikan supaya kalau ada penjelasan-penjelasan yang agak rumit bisa dijelaskan. Maksudnya kalau baca buku sendiri kan ya tergantung pemahaman kita ya, tergantung kapasitas kita ya. Ilmunya baru sampai sini udah memahami begini kayaknya agak tinggi kan ya, nggak bisa perlu penjelasan dulu gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita bisa menjadikan halaqah-halaqah kita menjadi halaqah yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Sebagai seorang guru maupun seorang murid, mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, ilmunya bermanfaat, kemudian apa namanya bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ilmu yang kita dapat hari ini bisa membawa pencerahan buat kita semuanya ya, bagaimana kita bisa bersikap baik menjadi seorang murid ataupun seorang guru nantinya. Astagfirullah, saya tutup. Mudah-mudahan tidak ada yang menyinggung perasaannya. Kalaupun ada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, semoga kita yang untuk informasi bahwa kajian ini memang sifatnya wajib dan isi materi kajian yang hari ini dibahas tadi insya Allah akan menjadi bahan UTS nanti. Dan insya Allah setiap MC ataupun ya semuanya. menjadi amal baik kita bertambah dan bertambahnya ilmu kita. Insya Allah banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dan minimal bisa mendapatkan satu kebaikan yang bisa merubah hidup kita. Kami dari selaku panitia meminta maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup kajian hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Dan doa untuk